Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin setiap sore pembahasan pengantar ilmu waris. Saat ini kita berada di bagian yang ke-14. Baik, kita akan melakukan praktek perhitungan. Setelah kita mempelajari siapa saja ahli waris, kemudian kita juga mempelajari tentang masalah asobah, kita sudah belajar tentang keberadaan hajib, dan berikutnya kita akan melakukan praktek perhitungan. Idealnya peserta atau para pemirsa idealnya sudah memiliki tabel ini, dan oleh tim sedang dipersiapkan untuk bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Mohon bersabar bagi Anda yang belum mendapatkannya, karena ini adalah panduan bagi kita. Dengan panduan ini Anda tidak perlu untuk menghafalkan masing-masing jatah ahli waris, karena kita baru tahap belajar yang barangkali akan cukup kesulitan jika harus langsung menghafalkan semuanya. Baik, nanti saya akan pandu dalam penyelesaiannya dengan melihat tabel di sini ya. Tahapan penyelesaian warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian warisan. Urutannya barangkali Anda masih ingat ya. Yang pertama adalah biaya perawatan jenazah. Jika masih ada sisa, maka yang kedua digunakan untuk menebus utang bergadai. Jika masih ada sisa, maka digunakan untuk menebus utang tanpa agunan, yaitu utang tanpa barang gadai, baik utang agama maupun utang kepada sesama makhluk. Contoh utang agama apa? Misalnya utang zakat, atau Anda punya kewajiban untuk bayar denda, bayar kafarah tapi belum tertunaikan, atau ada orang yang punya kewajiban untuk bayar fidyah puasanya tapi belum terselesaikan, itu namanya utang agama. Atau utang sesama makhluk yang tidak ada agunan. Kemudian yang keempat adalah diselesaikan wasiat jika mayit pernah berwasiat. Jika masih ada sisa setelah dilakukan penyelesaian empat hal ini, maka sisa itu baru dibagi warisan. Nah, kita tidak membahas empat macam jenis yang pertama karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang akan kita bahas langsung pada tahapan penyelesaian warisan, yaitu setelah ada sisa, setelah dilakukan penyelesaian empat tahapan yang pertama tadi. Biaya perawatan jenazah, utang bergadai, utang tanpa agunan, dan wasiat. Baik, tahapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tahapan yang pertama adalah kumpulkan atau buat daftar yang berisi semua keluarga yang merupakan kerabat mayit. Kumpulkan semua kerabat mayit, baik yang dia berhak dapat warisan maupun yang tidak berhak dapat warisan. Kumpulkan semuanya ya. Kumpulkan semua kerabat mayit dalam satu daftar. Jadi buat daftar untuk ini. Sudah? Tujuannya apa? Mengumpulkan seperti ini memudahkan bagi Anda untuk nantinya memilih siapa saja yang berhak dapat warisan dan siapa yang tidak berhak dapat warisan. Dan gunakan ini ya, gunakan acuan istilah gunakan acuan istilah adalah mayit. Maksudnya bagaimana? Gunakan acuan istilah adalah mayit. Kalau ada sebuah kasus, ada pertanyaan ya. Pertanyaan, penanya menyampaikan, ada seseorang meninggal atau bapak saya meninggal. Yang masih hidup ibu, adik, kakak, dan paman. Pertanyaannya, ibu di situ ibunya mayit ataukah ibunya penanya? Kemudian adik kakak di situ adik mayit, kakak mayit ataukah adik dan kakaknya penanya? Nah, kita perlu jeli di situ. Karena itu penggunaan istilah dalam pembagian warisan acuannya adalah mengacu kepada mayit. Sehingga kalau di situ ada penyebutan ahli warisnya ibu, jangan ibu penanya, tapi ibu mayit. Terus kalau di situ disebut ibu penanya gimana? Berarti nyebutnya istri, istri mayit. Contoh yang lain, ahli warisnya adalah saya dan saudara-saudara saya. Nah, itu jelas berarti saudara di situ adalah anak mayit serta para paman. Paman di situ paman penanya atau paman mayit? Kita bisa memahami, oh di situ adalah paman mayit, paman penanya, berarti saudaranya mayit. Baik. Maka kembali ke bagian ini, bahwa istilah dalam penyelesaian warisan itu acuannya adalah mayit. Sehingga ketika ada istilah ibu, ada istilah bapak, ada istilah saudara, ada istilah paman, itu semuanya kembali kepada mayit. Ibu berarti ibunya mayit. Nah, terus kalau kita mendapatkan pertanyaan yang sifatnya kita tidak tahu apakah itu ibu mayit atau tidak, nah disinilah seorang ustadz atau seorang da'i, atau misalnya Anda mendapatkan pertanyaan dan ingin coba latihan, maka perlu untuk jeli dalam memperhatikan bagian seperti ini. Sehingga Anda lihat di sini ibunya mayit ataukah ibunya penanya, di sini saudaranya mayit ataukah saudaranya penanya. Kalau seperti ini sudah enggak tepat, nah, maka jelas nanti dalam perhitungannya akan menyimpang. Ada sebagian orang yang ketika dia berusaha untuk menghitung warisan, dia menggunakan standar dirinya. Bapak mati, ibu masih hidup, berapa jatah ibu? Nah, terus dia baca, oh ibu dapat 1/6 ketika ahli waris punya anak. Nah, itu keliru, karena dia mikirnya ibu itu adalah ibu dia, bukan ibu mayit. Padahal yang mendapatkan jatah 1/6 adalah ibu mayit. Kalau ibu dia berarti itu statusnya adalah istrinya mayit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kerabat yang mahjub. Coret kerabat yang mahjub. Coret kerabat yang mahjub. Mahjub yaitu mahjub yang mahjub hurman. Mahjub yang dia enggak dapat warisan sama sekali disebabkan karena keberadaan ahli waris yang lain, yang disebut dengan mahjub hurman. Sudah pernah kita pelajari ini. Sudah? Sehingga ketika kita coret bagian ini, maka nanti dia sudah enggak lagi dilibatkan. Baik, tahapan yang ketiga adalah berikan jatah kepada masing-masing ahlul furud, ashabul furud. Ashabul furud, berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Ashabul furud ada siapa saja? Nah, itu yang disebutkan di tabel ini. Nanti kalau tim sudah selesai, sudah bisa di-share. Alhamdulillah, ashabul furud adalah seperti yang disebutkan di sini. ayah bisa dapat asobah, bisa dapat 1/6, kakek dapat 1/6, kemudian saudara seibu dapat 1/6, 1/3, dan seterusnya. Namanya ashabul furud. Suami dapat sekian, dapat sekian. Kemudian yang wanita juga seperti itu ya. Ada ashabul furud dari kalangan wanita. Baik. Berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Sehingga asoba itu justru malah dibelakangkan. Yang didahulukan adalah ashabul furud, yaitu para ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Barangkali mengingatkan pelajaran yang kemarin, bahwa cara seseorang bisa mendapatkan warisan, cara dapat warisan ada dua ya. Ada yang jatah tertentu dan ada yang sisa. Yang didahulukan yang ini. Dahulukan jatah tertentu, baru kemudian yang sisa. Sudah? Meskipun secara kedekatan mereka yang dapat sisa itu lebih dekat dibandingkan ashabul furud, tapi penentuan yang dilakukan adalah berikan dulu kepada yang dapat jatah tertentu, baru jika ada sisa berikan kepada yang mendapatkan sisanya. Selanjutnya, setelah diberikan kepada ashabul furud, jika masih ada sisa, jika masih ada sisa, maka diberikan, maka diberikan ke asoba, diberikan ke asoba. Jika masih ada sisa, maka diberikan ke asoba. Kemudian kalau sudah ada asoba, maka biasanya perhitungan selesai. Perhitungan selesai. Nah, asoba itu bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, bahkan kadang nggak bisa, nggak dapat apapun. Bahkan kadang dia nggak dapat apapun. Nah, kalau kemudian dia nggak dapat apapun, maka tidak ada lagi yang perlu dihitung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tidak ada asoba. Jika tidak ada asoba, jika tidak ada asoba, ya, dan warisan masih sisa, jatah masih sisa, jatah warisan masih sisa, maka dilakukan penyesuaian. Dilakukan penyesuaian. Penyesuaian hitungan. Nah, di sini ada dua istilah ya. Ada yang rod, ada yang bentuknya aul. Kalau rod ini sisa, kalau aul itu kurang. Dan insyaallah nanti kita akan melihat contoh kasus yang di situ ada rod dan ada aul. Baik. Kalau ada asoba, ya, biasanya sudah nggak pakai lagi rod dan aul, karena ada asoba. Tapi kalau nggak ada asoba, maka barulah dilakukan rod dan aul jika ternyata perhitungannya tidak genap. Nah, nanti kita akan bahas ini ya. Baik, kurang lebih ini tahapan yang perlu kita perhatikan. Kita hitung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Yang pertama, kumpulkan dulu semua kerabat mayit dalam satu daftar. Anda buat daftar ya, dengan menggunakan istilah mengacu kepada mayit. Sehingga kalau ada penyebutan ibu, berarti ibu mayit. Ada penyebutan anak, berarti anak mayit. Yang kedua, coret kerabat yang mahjub hurman disebabkan karena adanya ahli mayit, ahli waris yang lebih dekat. Yang ketiga, berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud dengan mengacu kepada tabel yang sudah kami sediakan. Yang keempat, jika masih ada sisa, maka diberikan ke asoba. Kalau nggak ada asoba, berarti nomor 3 lompat ke nomor 5. Jika tidak ada asoba, jatah masih sisa, maka dilakukan penyesuaian hitungan, baik dengan rod maupun aul. Tayyib, semoga bisa dipahami. Kita akan latihan, coba praktek dengan menggunakan tahapan seperti ini ya. Anda hafalkan dulu ini. Buat daftar kerabat, coret yang mahjub, berikan jatah kepada ashabul furud. Kalau sisa, berikan kepada asoba. Saya sudah share beberapa contoh kasus ya. Beberapa contoh kasus yang ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Ada kasus yang pertama. Jadi kasus ini disampaikan melalui email yang kami terima di email konsultasisyariah.com, sehingga insya Allah ini kasus real ya. Ayah saya meninggal 2 minggu yang lalu. Saat beliau meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah. Selain itu, ayah juga meninggalkan seorang istri, ibu saya, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki dari istri yang pertama. Istri pertama sudah meninggal. 3 paman dan 2 bibi. Bagaimana pembagian warisannya? Baik, coba di sini ada nggak bagian yang perlu kita sesuaikan? Yang ini tadi, kita kasih hashtag acuan kembali kepada mayit, acuan istilah. Di situ ada kalimat 3 paman dan 2 bibi. Paman penanya atau paman mayit? Kita bisa pastikan ini paman penanya. Meskipun di atasnya dia sudah menyesuaikan dengan istilah mayit. Meninggalkan seorang istri, yaitu ibu saya, berarti istri mayit dan bukan istri penanya, karena dia nyebut ibu saya. Kemudian 3 anak laki-laki, dia tidak nyebut saudara saya, tapi anak laki-laki mayit. Baik, sehingga yang perlu penyesuaian di sini adalah 3 paman 2 bibi, berarti 3 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan. Baik, coba kita selesaikan dengan menggunakan tahapan di atas. Yang pertama adalah kumpulkan kerabat mayit, buat daftar kerabat mayit. Siapa saja di situ? Kita tulis. Yang pertama adalah istri. Istri pertama atau istri kedua? Istri kedua, karena istri yang pertama sudah meninggal. Yang kedua, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka Anda buat terpisah. Anda buat terpisah karena nanti kita mau menentukan jatahnya. Di sini berapa? 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki dari istri kedua, 1 anak laki-laki dari istri pertama. Berarti kita tambahkan langsung 4 ya. Semua anak statusnya sama dari istri manapun, karena dia adalah anaknya mayit. 4 anak laki-laki. Kemudian 1 anak perempuan. Sudah? Kita taruh di sampingnya. Istri pertama sudah meninggal, berarti tidak dihitung. 3 paman 2 bibi, berarti 3 saudara laki-laki, 2 saudari. Baik, ini ahli warisnya. Tahapan yang kedua adalah coret kerabat yang mahjub hurman. Nah, dulu sudah pernah kita sampaikan, Usul maupun furu' itu bisa memahjub hawashi. Furu', usul, ayah atau kakek, anak atau cucu, itu bisa menghalangi siapapun yang ada di samping, yaitu para saudara. Maka dengan keberadaan usul di sini, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, usul yang dengan keberadaan furu' di sini ya, yaitu adanya anak, maka saudara coret, dia termahjub. Mahjub dengan apa? Dengan adanya anak laki-laki. Sudah? Selanjutnya, berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Ashabul furud di sini siapa? Ashabul furud di sini adalah istri. Dapat berapa istri karena mayit punya anak? Berdasarkan tabel yang kita miliki, maka istri mendapatkan jatah 1/8. Siapa lagi ashabul furud? Sudah enggak ada. Duh, kenapa? Karena anak laki-laki dan anak perempuan di sini dia masuk asobah. Anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Asobah disebabkan karena ada anak laki-laki. Baik. Sehingga coba kita hitung. Kita coba hitung ya. Kita hitung, istri mendapatkan 1/8, semua anak mendapatkan sisa. Sisa dari 1/8 adalah 7/8. Sudah? Perbandingan untuk anak laki-laki dengan perempuan 2:1. Laki-laki 2, yang perempuan dapat 1. Berarti kalau di sini ada 5 anak, ada 5 anak. Anak laki-laki ini sama dengan 2 kali. Sedangkan anak perempuan 1 kali. Begitu ya. Totalnya di sini ada 4. Ini ada 1. Berarti ini 8, ini 1. Angka 8 dari mana? Angka 8 adalah anak laki-laki dapat 2 dikalikan jumlah orangnya. Ada 4 anak laki-laki. 8. Angka 1 dari mana? Anak perempuan dapat 1, hanya seorang, 1 dikalikan 1 dapat 1. Total 9. Sudah? Angka 9 ini mau kita gunakan untuk membagi sisa. Ini kita gunakan untuk membagi sisa. Untuk membagi sisa. Jadinya 7/8 dibagi 9 sama dengan 7/72. Betul. 9 kali 8. Betul ya. Baik. Ini jatah per satu unit. Nah, berarti selanjutnya per anak laki-laki, at anak laki-laki, dia mendapatkan 2 kali 7/72. Betul gak? Untuk memastikan ya. Saya gunakan kalkulator, Anda juga boleh menggunakan kalkulator seperti ini. Tujuh 72 dibagi 2 berarti 7/36 sama dengan 7/36. Add anak perempuan sama dengan 1 kali 7/72 sama dengan 7/72. Baik. Sudah selesai enggak, Pak? Kalau sudah seperti ini. Sebenarnya sih belum. Cuman kalau misalnya Anda merasa ini sudah selesai, bisa saja ya. Kalau Anda merasa ini sudah selesai, bisa. Maksudnya gimana? Angkanya enggak genep. Angkanya enggak genep. Saya kebingungan untuk naruh di mana ya. Kita taruh di sini. Saya urutkan ibu, anak lelaki, anak perempuan. Tadi kita sudah menemukan hasil, ibu sekian, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. 1/8 berapa? 7/3 6. 7/7 2. Baik. Ini kan gak seragam ya. Ini gak seragam. Terus gimana Anda seragamkan dari angka 8, 3, 6, dan 7, 2? Atasnya gak bisa dibagi lagi ya. Dia angka yang ganjil, gak bisa dibagi 2. Ini juga angka ganjil. Baik, berarti buat semuanya jadi 7, 2. 72 72 72 Sudah? Nah, kemudian di sini berapa? Berapa? 72 bagi 8 kali 1 9. 72 bagi 36 kali 7 14. 72 bagi 72 kali 7 1. 72 bagi 72 kali 7 7/72. Baik. Sudah? Angka yang sama di bawah ini, angka yang sama ini ya, 72, 72, 72, itu disebut dengan aslul masalah. Angka yang sama di bawah ini disebut dengan aslul masalah. Asal masalah. Dalam pembahasan ilmu waris nanti ada istilah ini, asal masalah. Yaitu menyamakan penyebut setelah kita memberikan jatah kepada masing-masing ahli waris. Ibu dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Ini enggak seragam. Karena enggak seragam, kita seragamkan. Berapa KPK-nya antara 8, 36, dan 72? Oh, KPK-nya adalah 72. Baik, 72 Anda taruh di semua jatah ahli waris. Sudah? Artinya begini. Total harta mayit, asal masalah itu fungsinya adalah total harta mayit, total harta mayit dibagi asal masalah. Dibagi asal masalah. Nah, itu sama dengan satu unit. Satu unit. Sudah? Sama dengan satu unit. Nah, setelah ketemu satu unit, maka ibu dapat 9 unit. Per anak laki-laki dapat 14 unit. Per anak perempuan dapat 7 unit. Begitu. Contohnya gimana, Pak? Kok makin bingung? Ya. Anggaplah misalnya total harta mayit adalah misalnya 7,2 M. Nah, misalnya ya. Asal masalahnya berapa? 72. 7,2 M dibagi 72. Berarti 100, betul, 100 juta. Ya. Berarti per unitnya adalah 100 juta. Ya, betul ya. 100 juta. Per unitnya 100 juta. Berarti ibu dapat 900 juta. Per anak laki-laki dapat 1,4. Ya, 100 juta kali 14. Per anak perempuan dapat 700 juta. Cara ngitungnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Karena ini latihan yang pertama, mungkin agak membingungkan. Tapi kalau misalnya Anda anggap sudah selesai di sini, ya sah-sah saja. Dan ini nanti Anda buat prosentase, misalnya, biar lebih gampang. Ini dikalikan 100%, ini kali 100%, nah nanti akan ketemu prosentasenya. Dan nilainya tetap nanti sama, totalnya adalah 100%, karena ini dikali, tambah ini, tambah ini. Karena anak yang laki-laki tadi ada 4 ya, berarti ini kalikan 4. Anak perempuannya 1, kalikan 1, nanti totalnya sama, 100%. Wallahu'alam. Baik. Mungkin gara-gara seperti inilah yang membuat sebagian orang ketakutan dalam belajar ilmu waris, karena harus melibatkan hitung-hitungan. Sekarang kita coba latihan yang kedua. Kita coba latihan yang kedua ya. Ini saya hapus. Kasus yang kedua, ibu telah wafat. Beliau meninggalkan harta waris sebesar kurang lebih 100 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari suami, 5 anak putra, 1 anak putri, 2 paman, 3 bibi, kakek, dan nenek. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisannya. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita gunakan tahapan tadi ya. Kumpulkan semua kerabat mayit. Siapa saja yang meninggal ibu? Di sini ahli warisnya ada suami. Kemudian 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Satu anak perempuan. Kemudian 2 paman, 3 bibi. Paman siapa? Paman penanya. Berarti kita tulis di sini 2 saudara laki-laki. 3 bibi, 3 saudari. Kakek dan nenek berarti ayah. Kakek penanya, nenek ibu. Baik. Ini daftar ahli waris sebagaimana yang tertuang di pertanyaan. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisannya. Bagaimana penyelesaiannya? Belakangan ya, nanti. Kita lakukan yang pertama dulu. Setelah terkumpul, tahap yang kedua adalah tulisannya tadi yang mana? Hapus, coret ahli waris yang atau kerabat yang mahjub hurman. Siapa yang mahjub hurman di sini? Karena ada anak, ada ayah, bahkan maka saudara dan saudari mahjub hurman. Coret, coret. Kalau misalnya Anda mau tambahkan catatan, mahjub hurman karena atau dengan adanya anak laki-laki. Nah, Anda boleh tambahkan catatan kayak gini. Sudah? Setelah selesai mencoret mahjub hurman, tahapan berikutnya adalah berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Mengacu kepada tabel yang sudah kita sediakan. Siapa saja ashabul furud di sini? 1 suami, 2 ayah, 3 ibu. Suami dapat karena mayit punya anak dapat 1/4. Ayah, karena mayit punya anak laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6. Ibu, karena mayit punya anak laki-laki, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu walad. Ini dapat 1/6. Baik. Kemudian 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ini dapat sisa. Dapat sisa. Berarti sekarang coba kita hitung berapa sisanya. Berapa sisanya? 1/4 ditambah 1/3. Sisanya berapa? Bisa pakai kalkulator enggak bisa ya? 1/4 tambah 1/3. Sisanya berapa? Coba pemirsa juga ikut ngitung ya. 12 7/12 ya. Sisanya berapa? 5/12. Betul ya? Baik, sisanya 5/12. Angka ini semuanya enggak genep ya. 5/12 anak laki-laki dihitung 2 kalikan 2. Anak perempuan dihitung 1 kalikan 1. Ini ada 5 berarti 10 tambah 1 11 dibagi 11. 5/12 dibagi 11. Jadinya berapa? Per unitnya berapa? Sama dengan 5/132. Sudah? Saya lanjutkan ke sini. Tiap anak laki-laki dapat 2 × 5/132. Dapat 2 kali itu ya. Dapat 2 × 5/132. Tiap anak perempuan dapat 1 × 5/132. Berapa jadinya? 1 × 3 = 2. Enam puluh enam ya. 5/66. Yang ini 5/132. Baik. Angka-angka terakhir ini yang Anda catat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat perbandingan. Suami, kemudian ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ya? Ini tadi 1/4, 1/6, 1/6. Wah, ini yang bikin pusing di sini ya. 5/66. Nah, ini 5/132. Berapa angka terkecil yang bisa menyamakan semuanya? Saya harus pakai kalkulator. Coba. Alhamdulillah ketemu ya. Angka terkecil 1, 3, 2. Ya karena 5 enggak bisa dibagi. Berarti di sini Anda tulis, bisa diarahkan kameranya ke bawah sampai di sini. 1, 3, 2. Ini juga sama. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Sama ini ya. Baik. 1, 3, 2 bagi 4. 3, 3. Kalikan 1. 3, 3. 1, 3, 2 bagi 6. 2, 2. Betul sekali. 1, 3, sama ini 2, 2. Ini dapat 2. kalikan 5, 10. Ini 5. Sudah? Nah, angka yang sama ini namanya aslul mas'alah. Angka yang sama itu namanya aslul mas'alah. Ini adalah sederet aslul mas'alah. Maka total harta mayit tadi disebutkan ibu meninggalkan 100 juta. Total harta mayit 100 juta tadi ya. Total harta mayit 100 juta. Berarti 100 juta untuk menentukan satu unitnya berapa? 132. Maka nilai warisan sama dengan nilai satu unit warisan ya. Nilai satu unit warisan. Warisan sama dengan 100 juta dibagi 132. Berapa itu, Pak? 100 juta dibagi 132. 0,7575. 0,76 sama dengan 0,76 juta. Ya, jadi enggak sampai 1 juta. Berarti 700 atau dia sepadan dengan 760.000 per unit warisan. Terus maksudnya gimana? Nah, dari sini kita bisa menentukan. Berarti suami dapat 33 kali 760.000. Ayah dapat 22 kali 760.000. Ibu sama dengan ayah ya, karena masing-masing dapat 1/6 sama dengan ayah. Kemudian per anak laki-laki dapat 10 kali 760.000. Per anak perempuan dapat 5, separuhnya dia, kali 760.000. Anda total nanti semuanya akan ketemu 100 juta. Sehingga fungsi aslul mas'alah di sini tujuannya hanya untuk mengetahui nilai terakhir masing-masing. Ini berapa ini? 33 kali 760.000. Ya, fungsinya itu ya. Nah, Anda bisa gunakan media kalkulator untuk memudahkan. Baik, wallahu a'lam. Cukup? Ya, seperti inilah contoh kalau sudah masuk perhitungan agak sedikit rumit. Makanya kita sarankan kalau kita belajar waris, apalagi bagi Anda yang baru pertama kali mengenal, jika kesulitan untuk bisa memahami dengan detail, minimal adalah kita tahu tentang bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya. Selanjutnya serahkan kepada mereka yang paham dan kita bisa menerima dengan baik karena kita sudah tahu latar belakangnya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat.